Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nadu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da. Insyaallah kan wa ma lam yashhad lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Allahu ta'ala fi rabbil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi samil alim na syaitani rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Ya ayuhal adina amunatakullah haqqa tuqatih wa la tamutunna ila wa antum muslimun. Wa kala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairan zadi taqwa wa takunia udil albab. Faridhan fi ayatil ukhra. Hal yang zuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imanil khaira qul intaziru inna muntazirun. Qala Rasulullah SAW wa huwa shodiqul wa'dil amin badiru bil amali salihat kunul fitan kakita illail al-muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yamsi kafiran wa yamsi mu'min yusbihu kafiran yabiu dinahu bi'aradi minat dunia al-mutamassu yawmaidin bidinih kal qabidi alal jamri wa qalidan fi hadisi al-ukhra la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadurhum man khadalahum ala man khadafahum hatta nazala Isa ibn Maryam atau kama qala fi hadis al-ukhra hatta takuma sa'ah. Sadaqallahu lazim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhaika minasy syahidin. Ya puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari menjelang siang hari ini Allah takdirkan kita bertemu di Masjid Darussalam, masjid yang insyaallah diharapkan menjadi titik tolak bagi bangkitnya Islam di wilayah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan kudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan rasul yang diutus ke tengah akhir zaman, ke tengah umat akhir zaman yang menjadi pertanda memang kita telah dekat dengan kejadian hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, "Buistu ana wasah kahatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat adalah seperti telunjuk dan jari. Allah merenggangkan sedikit. Beliau mengatakan jarak diutus beliau dengan kejadian hari kiamat itu persis telunjuk dan tadi tengah. Seperti ini. Ini 14 abad yang lalu. Nah hari ini kita mau bilang apa? Antara kita dengan kiamat, saya melipat jari tengah saya. Ya, artinya kalau sudah telunjuk apa ini? Ya, orang biasa memperingatkan dengan telunjuk ya. Sekarang memang lagi ngetren ya, orang mengingatkan jangan lupa gitu ya. Tapi sekarang kalau tentang kiamat, ini angka yang kita lihat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati DKM Masjid dan Ta'mir Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Yang saya hormati rekan-rekan dari Swipe Hentakan Hijrah Cibubur yang dirahmati Allah. Juga hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus kepada MC akhir zaman kita, Kang Ardi ya, yang dirahmati Allah. Baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat Bekuni. Saya asli dari Bandung. Bandung campuran Padang. Karena ibu saya orang Bandung, ayah saya Bandung Padang. Mepuar Bukit Tinggi. Pendidikan saya banyak di Bandung. SD, SMP di Cimahi. SMA, SMA semampir di Kimia IKIP. Ya, pada saat itu IKIP sekarang menjadi UPI ya. Universitas padahal IKIP jurusan Kimia. Namun saya lebih himah saya lebih kepada agama, maka saya murtad dari kimia ikib dan mu'alab di tafsir hadis setelah Al-Fatah Demak. Tahun 98 saya kembali ke Jawa Barat, mengajar di pesantren, kemudian aktif di sebuah harokah selama 21 tahun. Kemudian dari situ kami bertemu dengan teman-teman yang baru pulang dari Suriah. Sebagai tim medis ya, saya terketuk hati untuk mencoba menggalang dana membantu saudara-saudara kita korban perang di Suriah, korban genosida, korban pembantaian di Suriah. kami membentuk Golden Future Foundation. Namun tidak lama, saya hanya satu tahun bersama GF, kemudian kami bertemu dengan tokoh Bandung yang berharap bisa menyatukan komunitas para pemuda yang sudah berah di kota Bandung. Alhamdulillah terbentuklah One Ummah Movement sampai hari ini. Nampaknya nah kami yang mencoba untuk membuat dan mendiri, sehingga kami mencoba men-setting sehingga NGO ini bisa untuk menampung, mempersatukan komunitas. Magma, ya, terbentuklah magma yang persitaran tetap terus terjadi. Rotasi akibatnya apa? Magmanya makin tambah, makin pelapisan padat, terbentuklah diafragma. Diafragma itu makin banyak dan retak, mengakibatkan kanan ini sudah tidak tertahankan lagi, maka meledaklah dia. Sehingga muncul teori Big Bang. Pecahannya inilah yang menjadi benda di dalam alam semesta berpisah, kemudian bersatu lagi. Kiamat. Ini salah satu teori. Ada teori Twin Star, ada teori Konstanta. Yang paling relevan dengan Quran adalah teori nebula, akhirnya melahirkan Big Bang tadi. Baik, di antara pecahan dari benda langit tadi adalah ada galaksi Bima Sakti. Dalam galaksi Bima Sakti ini ada tata surya kita. Dan di dalam tata surya ini, biasa, ini bumi, ada benda langit lagi. Taruh ini matahari. Di bawah bumi ada yang namanya Venus dan Merkurius. Di atas bumi ada apa? Ada Mars ya. Ada Mars, kemudian ada. Paling atas ada Neptunus. Pluto sudah tereliminasi. Dia tidak lagi dari tata surya kita. Luar biasanya, di atas bumi dia cenderung dingin. Mars yang lebih dekat pada bumi tidak kondusif untuk menopang kehidupan. Walaupun konon katanya ada atmosfer, itu tidak bisa menjamin adanya kehidupan. Jangankan makhluk monoseluler, satu sel, kita pun sudah tidak bisa tinggal di Mars yang penuh dengan hidrogen. Apalagi Neptunus ya, yang sangat dingin luar biasa, tidak bisa menopang kehidupan. Di bawah bumi ada Venus luar biasa, sampai 200 derajat Celsius. Apalagi Merkurius sebelah tubuhnya membara karena langsung berhadapan dengan bumi. Berhadapan dengan apa? Langsung berhadapan dengan matahari. Maka membara setengah tubuhnya. Sangat-sangat kehidupan. Luar biasanya hanya bumi yang bisa menopang kehidupan. Nah di bumi inilah menghidupkan makhluk yang bernama jin. Ternyata jin adalah para penghuni bumi sebelum kita manusia. Belajar dulu tentang sejarah manusia. Ada sejarah Pithecanthropus erectus. Salah satu bentuk manusia yang hidup zaman purba. Ada zaman Paleolitikum. Nah ya, benar itu. Ada Mesolitikum, ada Megalitikum. Ya. Tidak yakin, saya pribadi tidak percaya dengan teori itu. Teori itu hanya diciptakan oleh mereka kaum materialis, judge keberadaan mereka, kalau apa yang mereka yakini itu benar. Kalau keberadaan mereka, prioritas daripada yang Allah ciptakan manusia dengan cara yang mulia, tidak melalui proses evolusi. Cara Allah menciptakan manusia. Ini nanti akan kita bahas setelah kita mempelajari dulu tentang ternyata di dalam Al-Quran Allah menyatakan yang pertama kali menghuni bumi itu adalah bangsa jin. Makhluk yang Allah ciptakan dari api. Nah, apabila ada api, paling panas itu ini. Marij Minar dalam surat Al-Rahman. Marij itu pucuk api yang paling panas ini. Kalau kita menyempat, kalau ada benda di atas ini, pas dengan titik apinya, walaupun agak tinggi, ada api di tengah rumah, yang pertama terbakar, dinding apa atap? Atap. Karena pas lurus. Nah, titik api inilah yang dijadikan sebagai bahan penciptaan bangsa jin. Bangsa jin itu bengal. Yang paling soleh, kononnya, berbanding lurus dengan dia yang paling bengal. Ya, premannya manusia, itulah gambaran yang kita lihat dari jin yang paling soleh. Kalau jin yang saling polisoleh sebanding dengan premannya, lo berapa? Ya. Apalagi kalau belum pensiun premannya. Ini agak baik. Sudah hijrah ya. Betul? Preman kalau udah pensiun biasanya hijrah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah ciptakan bangsa jin pertama kali kita lihat dalam Quran. Surat Az-Zariyat 56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk siapa? Bangsa jin. ahli tafsir di dalam Ibn Zikri yadul ala tartibul khalqi. Urutan pertama penyebutan itu menunjukkan penciptaan. Yang pertama disebut bangsa, jin, manusia belakangan. Kalau jin diciptakan lebih dulu daripada manusia. Kemudian, apalagi di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 27, Allah menyatakan wal jana dan bangsa jin khalaqnahu. Kami ciptakan dia dari samum, dari api yang sangat panas. Min qablu, ya, min qablu sebelum manusia, min nari samum, dari api yang sangat panas. Nah, ada kalimat min qablu, itu menunjukkan Allah ciptakan lebih dulu daripada manusia. Ya. Berapa jarak antara penjir ya? Dalam tafsir Ibnu Katsir, sahabat Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwa jarak antara penciptaan jin di Adam itu 50 ribu tahun. Jadi sebelum Nabi Adam ada, bumi sudah dihuni oleh bangsa jin 50 ribu tahun sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah ciptakan bangsa jin untuk beribadah. Bangsa ternyata sama dengan kita. Ya, sama dengan kita, ada yang ilmuwan, ada yang ulama, ada yang residivis, ada yang kafir, ada yang syiriknya saja yang berbeda. Ada di dunia tidak kasat mata, kita ada di dunia kasat mata. Dunia nyata. Ada yang di SMP, SMA, sepertinya ada. Bangun teknologi kayak manusia. Namun dimensinya saja. Nah, Allah tugaskan mereka, Allah ciptakan mereka untuk beribadah kepadanya. Namun tidak sedikit dari mereka ternyata ingkar kepada Allah, maka Allah murka kepada mereka. Allah murka kepada mereka, ya, maka Allah utus ke bumi ini ekspedisi yang pertama. Kumpulan para malaikat yang Allah tugaskan untuk menghukum bangsa jin yang berbuat maksiat di muka bumi. Langsung oleh malaikat Jibril. Allah kenal sama malaikat Jibril ya. Kenal sama malaikat Jibril? Malaikat Jibril? Turunkan wahyu. Ada tugas lain? Tugas lain malaikat Jibril apa mas? Kalau malaikat Jibril cuma menurunkan wahyu, berarti sudah 14 abad, status malaikat Jibril gak pernah update. Ya, gimana? Kalau ini sudah bagus? Sih? Kurang greget juga ya? Kurang greget juga suaranya. Suara saya jelas? Ibu-ibu yang di belakang? Jelas. Yang di depan? Suara saya jelas? Kalau wajah saya gak jelas gak apa-apa. Baik, sampai mana tadi? Ah, Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Menurunkan wahyu. Ada lagi? Kalau cuma menurunkan wahyu berarti sudah 14 abad statusnya enggak update. Nama Jibril, pekerjaan piunan malaikat penurun wahyu. Sekarang diam aja. Yang paling sibuk Israel, nyabutin nyawa. Saratul maut lari ke sana. Ini oh, sana kemari. Tidak wafilah. Tugas lain malaikat Jibril adalah menimpakan azab kepada jin dan manusia dalam bentuk bencana. Bencana alam ada tiga motif. Pertama peringatan, kedua ujian hidup, ya azab. Ujian hidup bagi orang beriman, peringatan bagi yang lalai, azab bagi yang ingkar. Jadi dalam satu bencana motif itu bisa ada. Tiga-tiganya. Baik. Malaikat Jibril turun ke bumi bersama para malaikat yang lain. Keberadaan malaikat Jibril bisa terlihat, tidak terlihat oleh malaikat yang lain, tapi Jibril bisa melihat malaikat. Sebagaimana kita melihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Ada jin yang bisa terlihat? Cuma satu jin yang bisa terlihat. Jin Cihamplas. Yang ada di Bandung tuh. Ciwok. Ya. Tiga turun, dihabiskan bangsa jin yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada bangsa jin yang masih dibiarkan hidup. Di antara bangsa jin yang harus dimusnahkan adalah suku Al-Haris. Suku Al-Haris ini adalah bangsa jin yang sudah tidak ditolerir lagi oleh Allah. Habiskan mereka, hai Jibril. Ketika mau dihadapkan, ada satu anak jin yang masih balita. Dia bernama Fulan. Ya. Dia enggak langsung dimusnahkan. Kenapa? Karena dia masih balita. Maka si Fulan ini diselamatkan oleh malaikat Jibril. Baru suku kampungnya diratakan. Jin-jin yang ada, yang tersisa adalah jin yang masih diharapkan punya iman. Mereka terusir ke pasak-pasak bumi, ke hutan-hutan, ke gunung-gunung. Yang di daratan habis semua. Selesai ekspedisi yang pertama, kembali ke alam malakut. Maka Fulan bin Fulan, anak jin ini, dibawa hiduplah bersama para malaikat. Kemudian Allah memberi dia nama. Allah memberi dia nama, ada yang pernah mendengar, namanya adalah Azazil. Azza yang dimuliakan, il Allah. Jadi Azazil yang dimuliakan Allah. Hiduplah dia dengan malaikat. Yang namanya malaikat gak pernah berbuat dosa kan? Gak ada mobil legend di alam malaikat. Gak ada yang berbuat maksiat, gak ada yang lalai. Bro, ayo sujud pada Allah, tunggu ini sebentar lagi, enggak. Taat semuanya malaikat, nasi ajaji terbawa takwa. La ya'sullaha ala kulli alfisanah madam hayatim. Ala tarfi'a ini, dia 1000 tahun enggak pernah maksiat kepada Allah. Maka derajatnya naik, hatta ya'tadil bisyafaratil kiramil barah. Sampai sejajar dengan malaikat yang 10. Selama dia tinggal di alam malak, bumi kembali penuh dengan bangsa jin. Konon bangsa jin sekali melahirkan, itu 50 ekor. Orang. Ekor ya. 50 jin. Ya tinggi. Ya, sekali ngeden, oh 10. 5 kali ngeden, 50 tuh. Dalam waktu singkat, bumi kembali penuh dengan bangsa jin. Maka ketika bumi penuh dengan bangsa jin, terjadi persaingan hidup. Terjadi perebutan kafling, terjadi perebutan sumber daya alam, bahkan terjadi perebutan pacar. Ini apa yang terjadi? Terjadilah peperangan. Peperangan, persaingan hidup mengakibatkan perang, ialah perbahan darah sesama jin, dan kerusakan di muka bumi. Allah murka dengan kemurkaan yang lebih besar lagi. Allah utus malaikat yang kedua. Kali ini langsung dipimpin oleh si Azazil yang cakap dan tampan. Dia sudah luar biasa dewasanya. Turun dia ke bumi, dia habiskan bangsanya sendiri yang maksiat. Dan Allah perintahkan dia untuk menyisakan hanya sekian pasang saja spesiesnya. Saat itulah bumi sepi dari kehidupan dan pimpinan. Di saat itulah Allah berfirman, kalau Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Quran surat apa? Al-Baqarah ayat 30. وَإِذْ قَالُوا رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِرٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, hey Muhammad, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ada dua respon yang berbeda. Respon yang pertama datang dari para malaikat. Para malaikat berkata, أَتَجْعَلُ فِيهَا مَا يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ Apakah engkau akan menciptakan kembali makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah sesamanya? Nahnu nusabbihu bihamdik. Sementara kami senantiasa bertasbih memuji engkau. Wa nuqaddisulak. Dan kami selalu memuliakan engkau. Allah berfirman kepada para malaikat. Kafa bikum khalifama. Cukup kalian menjadi khalifahku di langit. Adapun di bumi, aku akan makhluk yang lain. Respon yang kedua, nah dari si Azazil. Azazil berpikir, aku adalah satu-satunya jin yang hidup bersama para malaikat. Derajatku ditinggikan hingga aku hidup bersama makhluk yang paling di alam semesta. Aku didekatkan pada Tuhanku dan aku tidak pernah maksiat. Jangan-jangan diselamatkannya aku ke alam malakut adalah kaderisasi dari Allah agar aku menjadi khalifah di muka bumi. Maka yakin kalau dia akan jadi khalifah. Wah, itu bikin pamflet 5 rim di pink di tem jalan. Azazil calon khalifah di muka bumi. Azazil calon khalifah. Bagi-bagi sembako dia. Kampanye dia. Ya, kandidat terkuat. Tidak ada saingan. Namun apa yang terjadi? Kaget dia ketika Allah menyatakan kalau khalifah yang dimaksud bukan dia. Tetapi manusia pertama yang bernama Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam. Yang Allah ciptakan dari tanah. Kira-kira gimana tuh si Azazil? Hati tidak? Sakitnya tuh di sini. Harusnya aku yang jadi khalifah, bukan Adam. Aku hidup ribuan tahun lebih dulu daripada Adam. Dan aku punya prestasi, dan aku tidak pernah berbuat maksiat. Lalu kenapa Adam kau jadikan khalifah? Atas dasar apa Adam dijadikan khalifah? Allah salah pilih. Harus aku yang jadi khalifah, bukan Adam. Sudah mulai terbayang, kira-kira dia pada berikutnya akan menjadi apa? Sudah terbayang? Ya Allah merasakan getaran kesombongan si Azazil. Wah, ada seorang makhluk nih, akan ada makhluk yang akan menentang kebijakanku. Maka Allah berfirman kepada para malaikat. Hei malaikatku, jika aku sudah menyempurnakan penciptaan Adam, sujud ya kepada Adam kalau aku. Maka Allah perintahkan pada malaikat Jibril, Mikail, Israfil untuk mengambil tanah dari bumi. Ambillah tanah dari bumi. Ternyata tanah di bumi macam-macam. Ada yang warna hitam, ras negroid. Ada yang warna putih kemerah-merahan kayak ras Mongolia, Mongoloid. Ada yang berwarna putih kekuning-kuningan, Eropa, bule. Ada yang coklat kebusuk-busukan kayak kita sawah busuk apa sawah mateng ini. Kayak gitu, persis warna ras manusia. Nggak kebayang kalau cuma warna hitam aja yang diambil sama malaikat, mungkin kita negro semua ya. Baik, disatukan. Fasawarallahu bi'aidi, maka Allah membentuk Adam dengan kekuasaannya. Ketika Adam masih dalam bentuk tanah ajazil, masuk dari hidung, keluar dari telinga. Masuk dari mulut, keluar dari dubur, udah gitu tolak pinggir di hadapan Adam. Kayak gini maju the khalifah, tunjukkan aku lebih pantas daripada engkau. Setelah sempurna Adam dibentuk, maka Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam. Fayangfuhu min ruhihi ila jasadi Adam, fataghayyar ila suratil insan. Maka berubahlah Adam menjadi manusia dengan kalimat kun fayakun. Ini catatan bagi kita, beginilah Allah menciptakan manusia yang pertama. Sekali lagi, tidak melalui proses evolusi. Ya, Pithecanthropus erectus, bohong. Homo sapiens, hoax. Mojokertensis, hoax juga. Tidak ada. Siapapun yang menyebar hoax harus kita, siapa itu? Ya, kata Bapak Presiden. Dan kata Ibu Megawati, apapun yang mau menabok kalau jadi pemimpin, jangan dipilih. Itu kata Ibu Megawati. Mohon maaf. Nah, ketika Nabi Adam sudah tercipta, jantung mulai berdetak. Maka darah terpompa ke seluruh tubuh melalui biofaskuler, melalui nadi, sampai ke paru-paru, maka berespirasi itu. Oksigen tersedot, maka muncullah respon kehidupan. Nabi Adam bersin. Hashim. Ya. Begitu Nabi Adam bersin, kalimat pertama yang diucapkan adalah Alhamdulillahirrabbil alamin. Hancur keraguan malaikat. Begitu menyaksikan Nabi Adam pertama kali hidup, yang keluar adalah Alhamdulillah. Buat Kang Adam, maju terus Kang Adam, saya dukung Kang Adam. Jazil nomor satu kan? Kang Adam nomor dua. Maju terus Kang Adam. Ya. Jazil makin sakit hati dia. Kebetulan Ajazil ada di tengah-tengah malaikat. Nah, Allah perintahkan pada para malaikat. Wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun wa izqala rabbuka lil malaikati sujudu li Adam fa sajadu illa iblis. Pada saat itulah Ajazil, Allah ganti namanya menjadi iblis. Pembangkang. Jadi siapa iblis? Satu jin dari suku Al-Haris yang tidak mau Adam karena sombong, karena dia tidak terpilih menjadi khalifah. Zionis Yahudi tidak mau menjadikannya sebagai iblis. Dia tidak menerima Ajazil disebut iblis. Zionis Yahudi menghormatinya sebagai korban ketidakadilan Tuhan. Dia diberi nama dengan nama yang mulia. Persi Zionis Yahudi. Apa itu? Ada yang tahu? Huruf apa ini? L. Lagi-lagi dua ini. Lucifer. Pernah mendengar nama Lucifer? Itu adalah nama yang diberikan Yahudi Zionis Kabbalah kepada iblis. Konspirasi dalam penterjemahan Quran di sini terkait dengan cerita iblis. Mau kita lihat Qurannya surat Al-A'raf. Bagi yang membuka Quran silakan. Yang membawa Quran dibuka surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-16. Kita bongkar ada konspirasi di dalam penterjemahan ayat ini. Mudah-mudahan sampai ke Departemen Agama saya ini. Boleh? Kita buka? Surat ke-7 ayat ke-16. Ada lagi mik yang bawa Quran coba bisa dibacakan. Beda dengan yang di HP. Yang di HP itu penterjemahan peraturan lama. Keluar transliterasi terbaru, peraturan terbaru tentang transliterasi Al-Quran. Terjemahannya sama semua. Ada yang bawa mushaf Quran? Ada. Bisa lihat sampulnya deh. Sampulnya bisa lihat. Oke, Ibu bisa lihat sampulnya, Bu. Oke, baik. Silakan dibaca. Ada B ya? Oke, yang dulu aja. Baik, semuanya mendengar? Karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Itu ya, Teh ya? Baik, Ibu yang sebelah sana, tolong mic-nya diberikan. Ibu yang tadi, baik, Teh Punten, mic-nya. Tolong dibacakan juga terjemahannya. Ya, agak dekat aja, Bu. Menjawab karena terjemahnya sama ya, karena engkau telah menyesatkan aku. Ya, yang di HP ada yang beda tidak? Semuanya begitu? Yang 16 beda. Ah, coba dibacakan. Jawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka jalanmu yang maaf ya. Nah, itu tadi. Ada yang menerjemahkan karena engkau telah menyesatkan aku, dan ada yang menjelaskan iblis menjawab karena engkau telah. Yang benar yang mana? Kalimat agwa memang lazim. Artinya goa lazim, tidak butuh objek. Kalau agwa menjadi mutaadi artinya butuh objek. Kalau diterjemahkan iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Berarti iblis tersesat, ada yang menyesatkan. Siapa yang menyesatkan? Tanya siapa yang terbayang? Allah yang menyesatkan kan? Kata iblis, karena engkau telah menyesatkan aku. Oh, berarti iblis menjadi karena Allah yang menyesatkan. Ini terjemahan yang diinginkan oleh Zionis Yahudi. Kalau iblis itu tidak bersalah. Dia tidak terpilih menjadi khalifah karena ketidakadilan Allah. Itu versi terjemahannya. Yang benar adalah menghukum saya tersesat. Makanya Zionis Yahudi memberi nama dia kepada iblis tadi adalah Lucifer. Sang pencerah. Ya, sang pencerah. Ini wa fil rahmakumullah. Kemudian masih ayat yang tadi. Ujungnya la aqudanna lahum siratal mustaqim, akan aku halangi mereka dari siratal mustaqim. Pertanyaannya, apa arti siratal mustaqim? Selama ini kita tahu arti bahasa siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Az-Jazil dalam kata-katanya ini? Bukan dibuka dalam Quran surat Ikhwan Ali Imran ayat 51, Akhwat Maryam 36. Ininya sama. Ya. Ali Imran ayat 51. Sudah dapat? Sudah, Mas? Sudah ketemu? Bunyinya gimana? Ayo, biar kelihatan. Kalau ada interaksi, silakan Mas dibaca. Bahannya, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang. Ya, kalimatnya begitu. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Tuhan kamu, sembahlah Dia. Inilah siratal mustaqim itu. Jadi apa siratal mustaqim? Artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Betul? Itu artinya apa siratul mustaqim itu? Tauhid. Betul? Tauhid kan? Sepakat enggak kalau siratul mustaqim itu kita paham, kita sebut tauhid? Sepakat menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Artinya apa? Perkataan si Az-Jazil ketika dia mengatakan, "Karena engkau telah menghukum aku tersesat, jadikan sosok lain sebagai Tuhan yang disembah." Akan ada satu sosok yang disembah selain daripada Allah. Dia akan ada penyimpangan tauhid. Maka dia tidak suka dengan yang namanya tauhid. Apapun yang dia yang berbau tauhid, dia hancurkan. Hatta bendera tauhid dia bakar. Jadi kalau ada yang membakar bendera tauhid, yang senang siapa? Iblis apa Allah? Iblis yang senang ya. Berarti yang bakar bendera tauhid temannya. Baik, wabillahirrahmanirrahim. Terwujudkah apa yang dilakukan oleh Az-Jazil? Ada sosok lain yang disembah selain Allah. Siapa sosok itu? Kita lihat. Ya, ini ayat yang tadi kita bahas. Yang pertama, di Irak, Babilonia, ada sosok yang bernama Namrud di zaman Nabi Ibrahim. Masyarakat pada saat itu menyembah Dewa Matahari. Namrud menyatakan dirinya sebagai jelmaan dari Dewa Matahari. Dari Irak ke Iran, di Iran ada Majusi Zoroaster. Mereka menyembah Dewa Matahari yang bernama Ahura Mazda. Setiap kali saya searching tentang Ahura Mazda, selalu ada burung yang dinaiki. Dewa Matahari ketika turun ke bumi selalu menggunakan burung sebagai kendaraannya. Kenapa demikian? Karena burung menjadi simbol dari keabadian sebuah komunitas, sebuah negara. Negara manapun yang ingin kemerdekaannya abadi menjadikan burung sebagai simbolnya. Negara kita simbolnya apa? Burung Garuda. Sebuah kebetulan atau sesuatu yang sudah dirancang demikian. Baik di Yunani, Dewa Matahari yang bernama Helios. Bahkan orang-orang Yunani, penyembah Dewa Matahari Helios ini, mereka merayakan satu ritual penyembahan Dewa Matahari dengan pawai obor. Obor diarak keliling kampung, keliling negeri. dari satu kampung gantian ke yang lain. Sampailah ke Bukit Olympus, sang kaisar menunggu di sana. Perjalanan obor pun sampailah ke tangan kaisar. Begitu kaisar membawanya, padam itu obor. Syarat kalau itu cuma satu periode. Asian Games, mati ya obornya ya. Maka kemudian sang kaisar membawa obor itu kecil ke obor raksasa yang ada di Bukit Olympus. Dinyalakanlah obor raksasa tadi. Selama obor raksasa menyala, maka masyarakat Yunani saat itu, penyembah kaum pagan, melakukan ritual atraksi untuk menyembah dewa matahari. Ritual itu dinamakan ritual Olimpiade. Masih ada zaman sekarang? Masih ada? Masih ada zaman sekarang? Berarti umat sekarang masih mengikuti umat zaman dulu. Betul apa yang disabdakan Rasulullah. La tatabauna sananaman qablakum sibran bisibrin ziran bizain. Talau dahulu jurada binna tabatumuhum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai mereka masuk lubang biawak sekalipun kalian ikut juga. Manhuma ya Rasulullah, al-Yahuda wa Nasara. Siapa mereka? Apakah Yahudi dan Nasrani? Apalagi kalau bukan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya singkat saja penumpusan ya. Kita bersifat Bapak Ibu. Dari Yunani kita ke Roma. Di Roma menyembah dewa matahari di Mitra. Sama dengan patung Liberty ya. Tadi di kepalanya. Dan apa yang dipegang oleh patung Liberty? Obor apa es krim? Pang ada Amaterasu, Dewi Amaterasu yang diyakini lahir dari mata kiri Izanagi. Dalam mitologi Jepang dinamakan Ohiro Menomuchi no Kami Amaterasu. Naruto apal nih. Jurus pemuncaknya Itachi. Baik. Ke Amerika Selatan. Dari Jepang ke Amerika Selatan ada tiga suku bangsa penyembah dewa matahari. Suku As menyembah Viracocha. Suku Inka menyembah dewa inti dan suku Maya menyembah dewa Kukulcan. Bahkan mereka melakukan ritual human sacrifice. Mesir ada dewa matahari yang bernama Horus. Selalu digambarkan dengan kepala burung. Karena dia kekuasaannya dianggap dan diabadikan. Ya. Baik. Yang simbol-simbol tadi. Ya. Ada di Mesir, ada Horus. Ada di dalam plakat mata uang $1. Ada di simbol Golgota, tengkorak. Golgota adalah tempat di mana Judas Iskariot setelah disalib dikuburkan. Judas Iskariot adalah Dajjal. Dialah sosok yang bernama Samiri zaman Nabi Musa. Ganti-ganti nama zaman para nabi dan di zaman Nabi Isa dia bernama Judas Iskariot. Dialah sosok Dajjal. Kok saya yakin dia sosok Dajjal? Terima kasih yang dihormati Allah. Nabi Isa kaget ketika muncul Judas Iskariot. Orang yang ke-13. Padahal pengikut Nabi Isa Hawariyo 12 orang. Betul? Penambah Allah, saya sedang membicarakan konspirasi zaman dulu. Nanti saya konversi bahwa peradaban hari ini adalah ending dari peradaban zaman dulu. Pertarungan hak dan batil hari ini adalah pertarungan yang dulu dimulai dari Nabi Adam. Sekarang ada pada episode yang terakhir. Hari ini kita mewarisi pertarungan hak dan batil yang dulu diperjuangkan para Nabi dan Rasul. Dan perjuangan hari ini adalah babak final. Kalau babak final, kira-kira pemainnya cadangan apa inti? Berarti pemain pertarungan batil ini adalah yang terbaik. Padahal kita bukan Nabi dan Rasul. Berarti di pundak kita sekarang ditumpukan ekspektasi dan harapan pada Nabi dan Rasul. Harapan semua Nabi dan Rasul, bahkan harapan Nabi kita ada di pundak kita. Taruhkan pertarungan antara hak dan batil di akhir zaman ini. Bahkan pertarungan ini bukan hanya mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul, tapi kita mempertaruhkan nama baik Allah sebagai Tuhan. Karena yang kita hadapi adalah sang kampion kesesatan, iblis dan dajjal. Siapa? Iblis dan dajjal. Betulkah demikian? Baik. Kemana-mana setelah yang satu ini. Tetap bersama saya. Akan satu kesamaan agama baru. Dan agama itu adalah New World Order. Kita dunia baru. Ini penampakan ini, bukan saya. Ini adalah shadow government di dalam kendali iblis dan dajjal yang oleh orang Yahudi digambarkan dengan handshake of Illuminati. Seperti apa? Soalnya ini dia. Siapapun yang mengangkat tangannya sini, berarti dia komitmen dengan iblis dan dajjal. Ustaz, dulu saya pernah foto kelas, Ustaz. Cis. Aduh, Ustaz gimana dong? Apa saya harus sahadat lagi? Ya, sini sahadat lagi, sini. Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin atau pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ke tingkat wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada iblis dan dajjal. Dan inilah. Baik, sampai mana tadi? Iblis dan dajjal. Nabi Isa menyatakan pada kaum Hawariyun, hati-hati, iblis ada di tengah-tengah kalian. Semuanya membayangkan kita mendengar kata-kata Nabi Isa ini, kalau yang dimaksudkan dengan iblis itu adalah siapa? Jin. Dan yang dimaksudkan oleh Nabi Isa adalah Yudas Iskariot. Yang faham dengan kata-kata Nabi Isa cuma satu, siapa? Barnabas, pengikut Nabi Isa yang paling setia. Dia curiga, dia mengamati Yudas Iskariot. Menurut kalian, karena Nabi Isa nyawanya terancam, Nabi Isa melakukan pengembaraan dari satu tempat ke tempat. Di pengembaraan yang terakhir, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa pengkhianatan oleh Yudas Iskariot. Maka Nabi Isa bersabda, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, dan aku akan menggantikan tempat kedudukan. Dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Yang mencoba mengingat-ingat Nabi Isa yang terakhir ini adalah Barnabas. Tidak lama kemudian datang seseorang mengingatkan, "Intabi wa antum jami'an, wa anta ya Nabi Allah. Bersembunyilah kalian semua, wahai hamba Allah. Dan anda, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Bersembunyilah." Loh, kenapa? "Sesungguhnya Herodes Raja Romawi yang terhasut oleh para pendeta Sanhedrin akan menangkap anda dan menyalib anda." Maka saat itulah Nabi Isa bersabda kepada kaumnya. Ada dalam Quran Surat As-Saff, "Wa isqala Isa ibn Maryam lil hawariyyina man ansari ila Allah. Qala al hawariyyuna nahnu ansarullah." Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada hawariyun, "Siapakah yang akan menolongku untuk mengagak agama Allah?" Maka hawariyun berkata, "Kamilah para penolong Allah itu." Maka kemudian Nabi Isa mengambil sumpah mereka dan bersembunyilah mereka semua termasuk Nabi Isa. Herodes datang dengan tentara Romawi, itu dari Palestina. Dan juga para pendeta Sanhedrin yang merubah Taurat menjadi Talmud, yang kemudian mereka dan keturunannya disebut Yahudi Talmudian, yang sekarang kita kenal dengan Freemasonry. Apa kemudian, perempuan sekalian yang terjadi? Herodes bilang begini, "Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini, termasuk kau Al-Masih. Begini saja, siapa di antara kalian yang mau memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkatnya menjadi patih kerajaanku. Dan aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaan Herodias." Si Yudas Iskariot alias Samiri alias Dajjal. Dia tertarik dengan tawaran Herodes. "Aku butuh kekuasaan untuk memperbudak manusia. Dan aku butuh harta untuk keliling dunia." Gayung bersambut nih, pucuk dicinta ulam. Tiba, keluar dia menghadap Herodes. "Aku tahu di mana Isa bin Maryam bersembunyi." Aku. Ketika dia akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman. An Surat Ali Imran ayat 55. "Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafiuka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'inul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru." Al-Ayah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa, "Hei Isa, sesungguhnya aku akan menidurkan engkau." Wafat di sana berarti tidur. Silakan buka Quran Surat Al-An'am ayat ke-60, Allah menyatakan wafat itu tidur. "Wa huwa alladhi yatawaffakum bilail," dan dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam. "Wa ya'lamu ma jarahtum fil nahar," dan Allah mengetahui apa yang kau lakukan di siang hari. Wafat itu bisa berarti tidur, bisa berarti mati. Mushtarak. Tidurkan Nabi Isa diangkat ke langit, di sisi Allah, yang satu hari di sana, 1000 tahun di dunia. Sekarang 2018, berarti di sana baru 2 hari. Berubah tidak Nabi Isa? Baru 2 hari, tidak berubah. "Wa mutahhiruka minal ladina kafaru," dan aku akan membersihkan engkau dari orang kafir. Ketika orang mengenal Dajjal yang mengaku gelar Al-Masih tapi menebar fitnah tentang Tuhanan, Isa bin Maryam akan dibersihkan oleh Nabi Isa. Kalau itu bukan Isa yang maksudkan. Turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Kapan Nabi Isa turun? Hanya Allah yang tahu. Prediksi saya tidak lebih dari 5 tahun. Menerima kalau saya katakan Nabi Isa akan turun tidak lebih dari 5 tahun? Sekali lagi ini prediksi. Mau dihitung? Kita hitung sama-sama ya. Mau dihitung? Jangan. Kenapa jangan? Belum kawin. Mau kawin, nanti keburu datang Dajjal. Baik, Fila, kita bicara umur kita sekarang. Baik, ikuti saya ya. Yuk kita baca sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, ya ba'asu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki dinaha, urusan agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dauda, oleh Abu Daud. Ada tambahan dikit ya. Wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustadz Rahmat Baikuni, yang disebut. Baik, berdasarkan hadis sahih dari Abu Hurairah, riwayat Abu Daud, kalau setiap 100 tahun sekali akan muncul seorang reformis, seorang mujadid, bukan nabi dan rasul, tapi mujadid, pembaharu. Setiap 100 tahun, satu kali. Baik, saya tanya, abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Turki Utsmani. Sepakat? Turki Utsmani berakhir tahun berapa? 3 Maret 1924. Andaikan angka 1924 adalah angka kejayaan Islam sebelum kita, tambahkan 100. Berapa? Tambahkan 100. Halo? Berapa? 2024. Sekarang tahun berapa? 2019. Berapa tahun lagi? Tahun 2005. 15 negara Eropa berkumpul di Langley, Virginia, Amerika Serikat. Mereka mengirimkan intelijen terbaik mereka. Mereka mengatakan beberapa hal. Yang pertama, in 2024 we rise in the world the new Islamic caliphate. Tahun 2024 diprediksikan akan muncul khilafah, sistem khilafah yang terbaru untuk yang terakhir kali. Yang kedua, and we will see Europe will become Muslim state. Dan kita akan menyaksikan Eropa akan menjadi wilayah Islam. And power of Muslim people in the world will rise and beginning from Indonesia. 2005. Rasulullah yang dirahmati Allah. Baik, 5 tahun lagi khilafah akan tegak. Ini yang membuat dunia anti-khilafah, yang berbau khilafah, dibredel, ditangkap, bahkan dibikin peraturan anti-khilafah. Kenapa? Karena mereka yakin khilafah akan tegak. Demi Allah, apapun propaganda yang mereka buat, tidak akan pernah merubah takdir Allah. Betul? Takbir. Kembali ke yang tadi ya. Mulai nyerem ke zaman-zaman sekarang. Makin panas nih. Gimana lanjut? Halo, lanjut. Sampai mana tadi? Nabi Isa. Yudas keluar memberitahukan kepada Herodes di mana Nabi Isa bersembunyi. Ayo, aku tahu Al-Masih bersembunyi. Ketika masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman tadi surat Ali Imran ayat 55. Nabi Isa ditidurkan dan diangkat ke langit. Ketika Yudas masuk, culang-cileng Yudas, pelongo-pelongo. Apa culang-cileng bahasa Inggrisnya? Pelongo-pelongo ya. Kemana Isa bin Maryam? Tadi ada di sini. Di saat itulah Allah merubahnya menjadi Isa bin Maryam. Kalau ada salibnya orang Katolik, ada patung Yesusnya, di atasnya ada tulisan Indri. Indri itu artinya penjelmaan. Yudas dirubah menjadi Isa bin Maryam. Atau dalam Quran dibahas dalam surat An-Nisa ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalihim inna qatana al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dan klaim para pendeta Sanhedrin kalau mereka telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Berarti tidak mati kan? Wa ma salabuhu, dan tidak pula mereka menyalibnya. Berarti bukan Nabi Isa yang disalib. Walakin syubiha lahum, yaitu orang yang Allah serupakan menjadi Isa bin Maryam. Siapa? Yudas Iskariot tadi yang menunjukkan Gimana Nabi Isa keluar, wajahnya sudah berubah menjadi Isa bin Maria. Maka siapa yang ditangkap oleh Herodes? Judas Iskariot. Loh, kok aku yang ditangkap? Lastu Isa, ana Judas alladhi adullu kamilai. Aku bukan Isa, aku Judas yang menunjukkanmu tadi. Udah diam, kamu ini Isa, wajah kamu wajah Isa kok. Suara kamu suara Isa, liblah dia. Ditidurkan dia, di saat itulah dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Di situ dia berseru kepada Nabi Isa, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti Nabi Isa diangkat dengan fisiknya, buktinya Yudas bisa melihatnya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Diaraklah dia ke bukit Golgota. Herodes memegang tangan kanan, Di tangan kanannya memegang pedang. Di tangan kirinya memegang Old Testament, perjanjian lama. Yudas Iskariot yang dikira Yesus Kristus. Ketika darah bercucuran, mereka tentara Romawi dan para pendeta Sanhedrin berebut darah tadi dan diminum. Ini kemudian menjadi rukun kelima agama Kristen, Holy Water. Agama Kristen punya 7 rukun iman, rukun yang kelima Ekaristi Holy Water, rukun meminum air suci. Mereka berkeyakinan apabila ada bagian tubuh Yesus dalam tubuh mereka, mereka tidak akan pernah disentuh api neraka. Yesus dalam gereja atau pandu Bunda Maryam ada seloki isinya merah darah. Sekarang diganti dengan sirup marjan koko pandan. Ya kan diminum. Banyak tusukan pedang karena jauh Golgota. Ada daging yang terkelupas diambil. Ini agama Kristen, Ekaristi Kusti Kudus. Selesai kebaktian misa di gereja, berbaris untuk keluar, diri di depan, memegang nampan. Dikasih roti kecil, itu tepungnya dari patikan. Haleluya, ampulang. Rukun ketiga. Nah, yang menarik dari Rasulullah SAW terkait dengan Yudas Iskariot, Rasulullah bersabda, Baba sallallahu nabiyan qattun min adama ila taqumusah. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Illa angzara qaumahum ang syarif fitnatil masih dajjal. Melainkan selalu mengingatkan kaumnya tentang hati-hati kalian terhadap fitnah dajjal. Kama angzara nuh qaumah, sebagaimana Nuh memperingatkan kaumnya. Wal yaum, hari ini. Sa'akulu malam yakulhu min qabl, akan aku katakan pada kalian sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh para nabi dan rasul. Hatta Nabi Isa pun belum pernah mengatakan sesuatu terkait dengan dajjal. Apa itu? Innahu a'war wallahu laisa bi'a'war. Sesungguhnya dia pecak sebelah matanya dan Allah tidak pecak. A'war bukan buta, tapi pecak. Matanya rusak. Rasulullah yang ngasih tahu kalau matanya pecak sebelah. Karena peristiwa itulah Nabi Isa diangkat. Berarti dajjal normal kedua matanya sejak lahir. Dajjal kehilangan mata kanannya ketika disalib. Jadi siapa yang disalib? Siapa Yudas? Dajjal. Jadi siapa Yudas? Dajjal. Bapak Ibu, kemudian apa yang terjadi? Diobati bertahun-tahun. Setelah dajjal dikuburkan, Barnabas ingin membuktikan kalau dia dajjal. Kata Barnabas, akan aku tunggu 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam akan aku gali kuburnya, kalau dia masih hidup berarti dia dajjal. Kalau dia sudah mati berarti Yudas bukan dajjal. Diam-diam Barnabas di tengah malam, ditampak ketahuan orang, tanpa ada satupun yang tahu, gali kuburan Yudas Iskariot. Ya, gali, apa yang terjadi? Yudas masih hidup. Belum digali, Allah kembalikan wajah Isa kepada wajah Yudas. Pergantian wajah tadi mengakibatkan ada cahaya yang terpancar sehingga menempel di kain kafan. Ya. Maka di kain kafan itu ada darah yang membuat wajah Isa bin Maryam. Kayak mesin fotokopian. Mesin fotokopian idenya dari peristiwa ini. Ya kan ditembak pakai cahaya, tintanya darah. Kain kafan itu ada wajah Isa bin Maryam. Maka wajah Yesus seluruh dunia sama. Ya, kain kafannya masih. Bawa sama Barnabas. Diobati bertahun-tahun. Setelah sembuh dia, suatu saat ketika Barnabas sedang bekerja, datang Yudas Iskariot. Tunggu oleh Barnabas, dia mengaku Isa bin Maryam. Hei Barnabas, lihatlah aku. Tataplah, inilah, akulah Isa bin Maryam. Benar kamu dajjal, pergi kamu. Kenapa diusir tidak dibunuh? Zaman Nabi Musa, Samiri menyesatkan kaumnya menyembah patung anak sapi. Kenapa diusir tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa alaihissalam. Kapan? ketika Nabi Isa turun di Suriah, Aleppo. Inilah kenapa Aleppo dihancurkan. Kenapa Suriah dihancurkan? Karena dunia tahu Nabi Isa akan bangkit, akan turun di Suriah, di Aleppo. Sebelum Suriah Nabi turun, yuk kita hancurkan Suriah. Biar gak jadi turun di Aleppo. Jadi turunnya di mana? Di Cibubur. Sudah siap kalau Nabi Isa turun di Cibubur? Pertanyaannya, kapan Nabi Isa turun di Cibubur? Apakah 5 tahun lagi? Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Pergilah Barnabas berkeliling dunia. Dalam waktu singkat kecerdasannya, Dajjal, dalam waktu singkat dia punya banyak pengaruh. Karena Dajjal kecerdasannya 60 tahun di atas akal jenius manusia. Kemudian yang terjadi? Dia membuat perahu, para pengikutnya pun membuat perahu. Lalu para penanya, wahai paduka Tuhan, setelah perahu ini kita selesaikan, kemana kita akan pergi? Kita akan keliling dunia. Dunia agar menghambakan diri kepada kita, agar menyembah kita dan mengikuti kita. Wahai Tuhanku, dunia itu luas. Bagaimana kita akan keliling dunia tanpa perbekalan? Dari mana kita dapatkan logistik? Lihat, banyak kapal lalu lalang di laut ini kan? Mereka pasti bawa perbekalan. Bajak mereka, kita ambil logistik mereka. Yes, Tuhanku. Baik. Maka jadilah kapal tadi, kapal laut tadi, dan muncullah dia dengan menutannya. Konon tangan kanannya tetanus, ini ada yang bercerita. Tangan kanannya tetanus dipotong, diganti dengan tangannya ditutup. Bukit Golgota, bukit tengkorak, tempat dia dikuburkan menjadi lambangnya, menjadi benderanya. Inilah benderanya. Maka dia bernama The Pirates Jack Sparrow, Pirates from Caribbean. Jadilah dia bajak laut. Laut Dajjal? Allah Allah. Apakah Jack Sparrow Dajjal? Ada yang suka nonton The Pirates from Caribbean? Of Caribbean. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada satu peristiwa yang ingin saya ajak Wafilah untuk menyaksikannya. It looks like one of those scenes of old building being purposely dynamited and blown up. Anybody who's ever watched a building being demolished on purpose knows that if you're going to do this, get at the under infrastructure of a building and bring it down. The way the structure is collapsing, this was the result of something that was planned. Not accidental that the first tower just happened to collapse and then the second tower just happened to collapse in exactly the same way. How they accomplished this, we don't know. The building collapsed. Dust. You don't find a desk, you don't find a chair, you don't find a telephone, a computer. The biggest piece of a telephone I found, half of the bed, and it was about this big. What happened to the concrete? The concrete was pulverized from river to river. There was dust powder, 2-3 inches thick. The concrete was just pulverized. In addition to those pictures we've all seen too much on television before, when a building was deliberately destroyed by well-placed dynamite to knock it down. I heard a second explosion. There was a heavy-duty explosion. There was a second explosion and then the subsequent collapse. An explosion blew and it knocked everybody over. To me, it sounded like an explosion. It sounded like gunfire. Bang, bang, bang, bang, bang. And then all of a sudden, 3 big explosions. We heard a big explosion coming down. And then the entire top of the building just blew up. We saw some kind of explosion. By the force of the explosion. Big explosion. Blew it back into the 8th floor. Then we get to the lobby, this is the big explosion. The lobby looked as though a bomb had exploded. A huge explosion, a raining debris. It's been a huge explosion. Huge explosion that we all heard and felt. We just witnessed some kind of follow-up explosion. We heard a very loud blast explosion. Bismillah, makumullah. Peristiwa apa itu? Peristiwa? WTC kan? WTC dihancurkan. Sudah lahir? Sudah? Belum lahir? Belum? Masya Allah, berarti saya udah tua ya? Baik. Peristiwa inilah yang membuat saya terbuka. Saya harus berpikir tentang konspirasi dunia. Ada ketidakadilan di muka bumi. Ada sebuah kedustaan dan kebohongan tingkat tinggi. Konspirasi kelas dunia yang menjadikan umat Islam sebagai dan tertuduh. Saya yakin WTC bukan oleh umat Islam. Osama bin Laden dan Al-Qaeda tidak pernah terlibat. Osama bin Laden tidak pernah terlibat di dalam peristiwa WTC. Ada yang tahu siapa yang menghancurkan WTC? Bongkar ya. Mau kita bongkar? Ketika peristiwa ini terjadi, saya telepon teman-teman. Bro, bla bla bla bla bla. Coba cari data, bro. Baik, kita cari data. Semuanya cari data, teman-teman. Aktif semua mencari ini. Baik. Kemudian, teman-teman berkumpul, amati peristiwa ini. Ada yang mengamati peristiwa tadi? Ada sesuatu yang ganjil menurut saya. Ini kok angle-nya bagus. Seolah-olah ada orang yang sudah siap-siap dengan kamera, kan? Pesawat dari segala arah, betul? Itu kan peristiwa tiba-tiba. Kok ada orang yang sampai sempat milemin? Oh, berarti ini sudah disiapkan kamera sebelum. Kedua, setiap hari setidaknya ada 2.000 orang Yahudi kerja di WTC. Saat itu tidak ada satupun yang ngantor. Dan tidak ada satupun yang jadi korban. Oh, ternyata Mossad sudah memberitahu, besok jangan ngantor. Kenapa? Mau dihancurin. Yang ketiga, satu hari setelah peledakan WTC, ditemukan 5 orang pemuda-pemudi Yahudi, mereka jingkrak-jingkrakan di atas puing reruntuhan WTC. Mereka mengatakan program kita berhasil. Our program is success, our program is success. Kemudian Yahudi mengumumkan kepada semua orang Israel dan Yahudi agar berkumpul di Tel Aviv, Convergen. Lama sekali saya mencari data. Alhamdulillah saya mendapatkan data ini dari komisi. Oh, ada. Data ini saya dapatkan dari komisi 911. Ada 12-13 film. Ini berbicara tentang konspirasi dunia akhir zaman. Apa yang kemudian terjadi? Ada satu hal yang membuat saya menarik. Boleh ditampilkan lagi? Saat itu kami tinggal di sebuah pesantren. Di mana di pesantren ini, saya mengajar di pesantren itu pada saat WTC terjadi. Saat itu ada mahasiswa yang tinggal di pesantren kami, salah satu kampus terbaik favorit di Jawa Barat. Dari dosennya sedang S2 di Boston. Ya, sedang studi S2 di Boston. Nah, itu di Boston ngasih tahu kalau di Amerika di Boston sedang rame berita terkait dengan WTC bahwa pesawat yang menabrak menara kembar, menara utara, nomor seri penerbangannya adalah Q33NY. Ini adalah nomor pesawat yang menabrak menara utara. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saat itu saya sedang membaca memorinya, biografinya Bill Gates, sang maestro dari Microsoft. Ya, bosnya Microsoft. Saya yakin dia Yahudi, karena dia selalu menggunakan teori untuk code visual basic di dalam kode WTC, ya, kode-kode Microsoft-nya. Yang saya lakukan ini, Iwafillah. Saya lakukan ini copy paste dua kali. Yang pertama ini, dua saya ganti fontnya ke Wingdings. Perhatikan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Huruf Q berubah menjadi pesawat. 33 berubah menjadi simbol menara. N berubah menjadi simbol Golgota. Dan Y berubah menjadi simbol David Star. Kira-kira apa artinya nih? Pesawat yang menabrak menara kembar itu dibajak. Ini simbol bajak laut kan? Tuh. Ini simbol Golgota. Tempat di mana Dajjal, Yahya bin Iskariot dikuburkan. Numpuk tengkorak di sana. Dan pembajaknya adalah Tahuan, siapa yang menghancurkan WTC? Siapa ini? Dan dari mana asal ini? Kita lihat lagi. Yang kedua, saya ganti fontnya ke Webdings. Dan apa yang terjadi? Ini menjadi simbol Yerusalem. Ya, Yerusalem itu adalah negeri 3 agama. Kota 3 agama. Ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Yahudi, Nasrani, dan kaum Muslimin. Yahudi disimbolkan dengan sinagoga. Ini sinagoga nih, pohon Natal. Lalu simbol Islamnya mana? Simbol Islam apa? Bulan? Bulan bintang. Yakin Islam simbolnya bulan bintang? Baik. Kita lihat yang satu ini. Apakah bulan bintang simbol Islam? Apakah betul umat Islam menyembah dewa bulan dan dewa matahari? Ingat bulan bintang itu dewa bulan dan dewa matahari. Dan ini kekeliruan yang harus kita luruskan. Zionis Yahudi Mereka memerangi kita dalam tiga ranah, simbol, ritual, dan arsitektur. Nah, bulan bintang itu biasa suka dipasang di atas kubah. Di dalam teknik arsitektur Islam, mafaukal kubah tafawal muazzam. Segala sesuatu yang di atas kubah adalah yang diagungkan. Sementara banyak masjid-masjid yang membangun di atas kubah itu, bulan bintang. Apakah umat Islam menyembah dewa bulan dan dewa matahari? Tidak. Sudah nama inisiatif diganti dengan atas Allah. Oh, berarti umat Islam selama ini telah musyrik. Mesejajarkan antara Allah dengan bulan bintang. Le symbole du croissant de lune et de l'étoile. Qui a rajouté ça dans le symbole de l'islam? Ah, c'est les chiffres. Et on fait que les musulmans ont pris ça comme symbole. Siapa simbol Islam? Apakah bulan bintang? Bukan, itu Yahudi punya. Siapakah bintang? Baik. Matahari. Matahari adalah bintang terdekat kepada bumi kan? Kalau kita nggak berbintang kayak gimana? Kayak gini kan? Ini sebetulnya matahari. Unsur terbesar matahari apa? Api. Yang Allah ciptakan dari api siapa? Iblis kan tadi. Jadi ini simbol iblis. Iblis bisa leluasa untuk mewujudkan ambisinya. Menyesatkan manusia dari tauhid. Dari siratal mustaqim. Maka iblis membutuhkan sosok manusia. Sosok nyata yang menjadi kembaran dia seutuhnya. Dialah Samiri. Samiri dalam pengembaraannya keliling dunia sampai di segitiga Bermuda. Sebuah area lepas pantai yang menghubungkan di Samudra Atlantik, yang menghubungkan tiga titik. Puerto Rico, Miami, Florida, dan Bermuda. Di sanalah berdiri singgasana iblis yang terbuat dari kristal cahaya. Apapun yang lewat ke sana hilang. Sebetulnya tidak hilang, tapi ditutup oleh kristal cahaya. Samiri sampai ke segitiga Bermuda, disambut gembira oleh Azazil. Azazil berkata, Come here Sam. Azazil memanggil seseorang dengan sebutan pertama. Samiri menjadi Sam. Apa yang terjadi, Wafillah? Begitu Samiri datang, disambut gembira oleh Azazil. Saat itulah Azazil selamat. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam, Uncle Sam. Apa yang terbayang dalam benak kita ketika kita mendengar Paman Sam? Amerika. Apakah ini menunjukkan kalau Amerika adalah negara bentukan Dajjal? Amerika. Negara bentukan Dajjal. Maka inilah yang membuat Amerika menjadi negara superpower. Veto Amerika kalah mengalahkan veto the Big Five yang lain. Apapun keputusan PBB di veto Amerika, tunduk PBB pada Amerika. Ini alasan kenapa Amerika selalu ikut campur urusan negara lain. Dan kenapa Amerika ada di balik pembantaian kepada umat Islam. Lihat Irak, lihat Somalia, lihat Yaman, lihat Afghanistan. Amerika selalu berada di belakang darah-darah mereka atas darah kaum muslimin. Karena Amerika adalah negara bentukan Dajjal. Dan lihat uang Amerika syarat dengan simbol-simbol Dajjal. Ini terkait dengan The Jericho Project. Baik, temulah iblis dan Dajjal. Iwafillah rahmatullah, segitiga dalam filosofi agama Ahmadi selalu digambarkan sebagai simbol Tuhan. Maka agama yang lahir dari akal budi manusia menjadikan segitiga sebagai Tuhan, simbol Tuhan. Di dalam agama Hindu ada Trimurti, betul? Di dalam agama Buddha ada Tridharma, ya Tripitaka. Di dalam agama Kristen ada Trinitas, dan di sini ada Trianto. Trianto? Maka segitiga ini menjadi dijadikan sebagai simbol Tuhan. Masuk iblis menggunakan simbol segitiga ini simbol ketuhanannya. Dajjal pun sama menggunakan segitiga ini sebagai simbolnya. Keduanya Allah takdirkan bertemu di segitiga Bermuda. Bagaimana pertemuan mereka ketika bertemu di segitiga Bermuda? Menjadi dwi tunggal. Bersatu menyesatkan manusia. Seperti apa simbolnya ketika mereka bersatu? Ada seorang ahwat yang diruqyah oleh Abdul Rabb bin Halima dari Tobaka. Jin yang ada dalam ahwat ini menunjukkan identitas iblis dan Dajjal. Yang kalau ditambahkan dengan tangan seperti ini. Kami ya'lamun, wa'udhanama kami ya'lamun, وبطن ما كان يعمل وبطن وبطن وبطن وبطن وبطن وبطن وبطن وبطن وبطن وبطن وبطن وبطن وقطع ما كانوا يعملون وقطع ما كانوا يعملون وقطع ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله. Simbol pertemuan iblis dan Dajjal, maka dia menjadi simbolnya negara Israel. Iblis Dajjal butuh sebuah bangsa untuk mewujudkan ambisinya menguasai dunia. Maka lahirlah kaum Zionis Yahudi. Dulu mereka diperbudak oleh bangsa Tir sebagai tukang batu. Tukang batu bahasa merekanya adalah Masan. Mereka dipaksa untuk membangun piramida karena Firaun mengaku Tuhan. Dia ingin dunia mengakuinya sebagai Tuhan, buatlah sebuah bangunan yang segitiganya bisa dilihat dari seluruh dunia. Barat, timur, utara, dan selatan. Apa nama bangunan itu? Piramida. Dan yang diperbudak untuk membanjiri tukang batunya adalah bangsa Yahudi Bani Israel. Masan tukang batu. Allah menolong bangsa Bani Israel di zaman Nabi Musa. Firaun ditenggelamkan atas izin Allah. Maka pada saat itu ketika tenggelamnya Firaun membuat mereka menjadi merdeka. Bahasa Inggrisnya apa? Jadilah mereka tukang batu yang merdeka. Kalau dulu mereka jadikan ini, mereka dedikasikan untuk Firaun secara paksa, berikutnya, mereka dedikasikan untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Zionis Yahudi menjadikan ini sebagai simbol mereka. Maka dibuatlah simbol seperti ini, karena pekerjaan mereka belum selesai, maka dipotong. Adalah simbol ambisi Zionis Yahudi untuk menunjukkan, untuk membangun sehingga negara Tuhan di milenium ketiga. Ya, satu mata. Baik. Gerak dalam tiga ranah. Ya, dan dengan berbagai macam ikon mereka. Zain menjadi alat mereka untuk menghancurkan generasi muda, terutama umat Islam. Inilah dia. Tiga-tiga, ada satu mata, ada api. Tadi siapa yang diciptakan oleh Allah dari api? Iblis. Selalu ada ular. Ingat iblis ketika diturunkan ke dunia dalam bentuk sosok ular besar. Nabi Adam diturunkan di Dasa Maisan di Nepal. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Terpisah 100 tahun, Allah pertemukan di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah mengenang pertemuan pertama Nabi Adam dan Siti Hawa di muka bumi. Ajazil diturunkan di Dasa Maisan Irak dalam wujud ekor ular besar, bersayap, bertanduk, bisa mengeluarkan api dan bisa berbicara. Ular apa? Ular naga. Bayang dengan satu ular naga dunia gonjlung. Apa gonjlung? Rame. Indonesia 9 naganya. Mau tidak rame gimana? Adalah instrumen iblis dan Dajjal untuk menghancurkan agama dari generasi muda. Siapapun yang sudah mulai mengidolakan K-pop, yakini akidahnya terbakar habis. Siapa yang suka K-pop, syahadat lagi. Benar, syahadat lagi. Syahadat lagi. Inilah sistem Dajjal. Ingat kata Rasulullah, yang paling banyak yang terkena oleh Dajjal adalah kaum wanita. Betul. Dan Dajjal itu adalah sistem. Sebelum Dajjal muncul, fitnah dulu muncul. Nah, Dajjal itulah sistemnya. Dan salah satu instrumen sistem Dajjal adalah seks dan tantra yang disampaikan dalam bentuk lagu-lagu. Lihat artair syair yang mereka ucapkan. Tubuhku, jiwaku adalah untukmu, wahai Tuhanku. Siapa mereka? Dajjal. This is clear proof that there are dark forces working behind the scenes. But people are too distracted by the entertainment and music business so that they can prepare the arrival of their Messiah without any resistance. Alam ilaykum ya bani Adam an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim. Aku kata Allah, inilah jalan yang lurus itu. Tahu? Iblis tidak mau. Tadi dalam surat Al-A'raf dia mengatakan, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Karena engkau telah menghukum aku tersesat, perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, kau jadi hukum sebagai sesatanku, aku terima. Dan aku akan sesatkan mereka dari tauhid. Mereka tidak akan menyembah engkau, tapi akan mereka akan menyembah. Betul kan? Tanpa disadari umat Islam melakukan apapun untuk mereka. Luar biasa, apapun sistem hidup kita nyaris tidak ada yang tidak tersentuh oleh mereka. Bidang hukum, politik, saya punya data semua di sini. Tapi agak berat kalau saya memperlihatkan dari bidang hukum dan politik. Ini akan menyangkut urusan pemerintahan dunia, terutama tanah air kita. Dianggap subversif, nanti nggak diundang lagi ke sini. Baik, sudah mulai tergambar? Nyambungkan sejarah dulu sampai sekarang? Allahu Akbar. Baik, wabillahi rahmakumullah. Masih ada waktu? Kita bicara tentang Palestina sekarang dan Suriah. Boleh? Loh kok nyambung? Iya nyambung. Sekarang kita ada pada episode yang terakhir. Sebelum kita membahas tentang episode yang terakhir, kita bahas dulu sebuah proyek yang mereka namakan The Jericho Project. Apa yang maksud dengan The Jericho Project? Rambulah silakan buka dalam buku Damon yang berjudul Desain Yahudi atau Kehendak Tuhan. Kedua, Zionisme Gerakan Menguasai Dunia, karya Z.A. Maulani almarhum, mantan kepala BIN. Kemudian juga bisa silakan dikaji buku atau kitab An-Nihaya Fil Fitan Wal Malahim oleh Syekh Al-Hafiz Imam Ibn Kasir rahimahullah, atau dalam kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia, atau baca dalam buku Muhammad Isa Daud Dajjal Akan Muncul dari Segi Bermuda. Itu buku-buku yang mungkin akan menghantarkan iwafillah memahami apa yang saya sampaikan sampai sejauh ini, atau juga baca buku The New World Order dan Dunia Baru untuk Menguasai Dunia. Semua itu bersumber dari doktrin The Jericho Project. Orang-orang Zionis Yahudi Kabbalah meyakini kalau alam semesta dunia ini hanya berumur 3.000 tahun sejak Isa bin Maryam dilahirkan, versi mereka. 3.000 tahun ini terjadi mulai dari Nabi Isa dilahirkan, Natal sampai kiamat. Maka 3.000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenium. Artinya 1 milenium 1.000 tahun. Hari ini kita berada pada milenium keberapa? Milenium ketiga, inilah yang disebut dengan Y2K. Pernah mendengar apa Y2K? Pernah mendengar? Dulu, ketika memasuki tahun 2000, dunia ramai menyambut Y2K. Sampai seluruh dunia membuat poster. We are already to visit Y2K. Ini siap menyambut Y2K. Termasuk Indonesia. Di kota Bandung, ada billboard yang ada running text tuliskan, kami siap menyambut Y2K. Mereka memahami kalau Y2K itulah era kebangkitan teknologi, informasi, dan globalisasi. Apakah itu arti Y2K? Bukan. Y2K syarat berbau apa? Berbau agama, berbau ideologi. Bagi orang Kristen, Y2K singkatan dari Year of the Jesus Kingdom. 1000 tahun terakhir, lihat dalam kitab Bible mereka. 1000 tahun sebelum hari kiamat adalah masa dirinya singgasana Tuhan di muka bumi. 12 tingkat. 13 adalah 12 tambah 1 kan? 12 Bani Israel, 1 Samiri, dia dari Palestina. Samirah, ini Bani Israel, bersatu menjadi 13. Maka 13 selalu menjadi angka sial. Film Friday the 13th, tiap malam Jumat itu selalu ditontonkan. Jumat ke-13. Jumat menakutkan. Jumat sial, kata mereka. Baik, wabarakatuh. Y2K ini adalah syarat berbau ideologi. Bagi orang Kristen, Kristen yang Zionis, itu adalah tahun bagi berdirinya The New World Order, tatanan dunia baru versi mereka. Ini bagi orang Kristen, bagi orang Yahudi, mereka namakan The New World Order. Kan dalam mata uang $1, ada tulisan The New World Order, Novus Ordo Seclorum. Ini apa? Unsurnya adalah satu one government in the world. Dunia harus mereka kuasai. Yahudi ingin menguasai dunia, dan jantung dunia adalah Palestina. Maka siapapun yang bisa dalam teori Hutland, the Hutland Theory of the World, jantung dunia, seorang profesor mengatakan bahwa Palestina adalah jantung dunia. Maka siapapun yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Yahudi ingin menguasai dunia. They really want to talk over the world. They really want to take over the world and to create one government in the world. Mereka ingin mengambil alih bumi, dunia. Dan mereka ingin menciptakan satu pemerintahan tunggal dunia, Yahudi yang berkuasa. Mereka namakan One Government in the World. Artinya, negara-negara di dunia harus menjadi shadow government mereka. Pemerintahan bayangan mereka. Artinya, agenda negara-negara di dunia harus sejalan dengan agenda Zionis Yahudi. Jika bertentangan, hancur tuh negara. Lihat Mesir, Muhammad Mursi ditumbangkan. Lihat Libya, Muammar Gaddafi ditumbangkan. Lihat Irak, Saddam Hussein ditumbangkan. Lihat, mana lagi? Yaman. Amerika dibalik itu semua. Suriah, Palestina pun sama. Negara-negara di dunia, jadilah shadow government mereka. Pemerintahan cabang mereka. Artinya, kebijakan negara sejalan dengan agenda Yahudi menuju the New World Order, tatanan dunia baru. Maka Yahudi menciptakan satu politiknya yang mengikat seluruh dunia, hatta negara di mana umat Islam berada. Demo, crazy. Crazy apa crazy? Dan satu sistem ekonomi, kapitalisme yang penuh dengan riba. Karena dengan mudah mereka menciptakan inflasi dengan mata uang setan yang ada simbol dajjalnya. Mereka pun menciptakan satu sistem militer, one military system, main bantai kayak Amerika. Oh, di Irak ada senjata pemusnah massal, tangkap Saddam Hussein, sidang, gantung, dihukum mati. Setelah dihukum mati Saddam Hussein, PBB, Badan Atom Internasional, PBB bertanya, mana bukti kalau katanya di Irak ada pemusnah massal? Ternyata tidak ada, oh maaf, ternyata pendapat kami salah. Loh, cukup dia berminta maaf, sementara ratusan ribuan kaum muslimin sudah dibantai di Irak. Saddam Hussein sudah dihukum mati. Masjid sudah dihancurkan. Ingat, itu adalah alibi mereka untuk memerangi Islam dan kaum min. Berlindung di balik clear. Sebagaimana mereka ingin menghancurkan umat Islam Afghanistan. Kenapa? Karena Afghanistan punya minyak. Amerika sudah kehilangan kehabisan minyak tahun 95. Tahun 95, maaf, telit mereka menunjukkan kalau Afghanistan punya persediaan minyak lebih banyak daripada Saudi Arabia. Bisa memperpanjang umur Amerika 100 tahun ke depan. Tapi bagaimana bisa minyak mengalir ke Amerika yang berkuasa dan memimpin di sana adalah Taliban yang benci dan anti Amerika? Gampang saja, hancurkan WTC, tuduhkan kepada Taliban, Al-Qaeda dan Osama bin Laden. Selesai, maka atas nama PBB memerangi terorisme yang menghancurkan WTC, maka dihancurkanlah Afghanistan, dihancurkanlah Taliban, dibunuhlah Osama bin Laden dan dihancurkanlah Al-Qaeda. Setelah itu diangkat pemimpin agen mereka. Shadow government pun dibentuk, minyak pun mengalir ke Amerika. Halo? Si, para muslim? Gimana nyambung materinya? Dia nyambung? Ya, filar makumullah. Kemudian apa yang terjadi? Ideologi, kabalah. Maka ulama-ulama plotis mengatakan semua agama benar. Gak boleh mengklaim Islam cuma Islam yang paling benar. Semua agama benar. Pluralisme agama. Disahkanlah tokoh-tokoh agama yang bisa membuat orang-orang percaya. Inilah cara mereka menghancurkan ideologi dan menjadikan ideologi ini. Apapun agama kalian, tetap kalian menjadi hamba bagi iblis dan dajjal. Inilah ikon unsur untuk menuju the New World Order versi Yahudi. Year of the Yehuda Kingdom. 1000 tahun terakhir sebelum hari kiamat adalah tahun di mana mereka harus segera mendirikan istana bagi Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Karena 1000 tahun sebelum hari kiamat Tuhan mereka akan datang. Singgasananya harus dibikinkan. Yahudi ingin menguasai dunia, maka mereka pilih Palestina. Karena Palestina adalah jantung dunia. Yang menghubungkan benua Afrika, menghubungkan benua Eropa dan Asia. Maka siapa yang menguasai Palestina? Dia menguasai dunia. Itulah yang dilakukan Israel. Dia menguasai Palestina. Tahun 1946, Palestina masih dikuasai kaum muslimin. Warna hijau adalah warna kaum muslimin. Warna putih adalah warna komunitas Yahudi minoritas. Bayangkan dilihat tahun 1946, Zionis Yahudi hanya tidak lebih dari 7-8%. Tidak lebih dari 7%. Tapi satu tahun kemudian, PBB memutuskan membagi dua Israel menjadi, Palestina dibagi dua. 54% bagi Israel, 46% bagi Palestina. Maka sejak saat itu, 1000 orang Israel dikirim ke Palestina setiap minggunya. Inilah okupasi dan pembantaian mereka terhadap kaum muslimin. Hari ini, dari 12 provinsi Palestina, tinggal satu provinsi yang belum mereka kuasai, Gaza. Gaza yang belum mereka kuasai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kiblat kita yang pertama. Yang pertama, Rasulullah menghadap ke Masjidil Aqsa selama 16 sampai 17 bulan. Zionis Yahudi menghancurkan Masjidil Aqsa karena akan mereka ganti dengan sinagoga, Haikal Sulaiman, Solomon Temple, menyambut Tuhan yang mereka tunggu. Mereka belum menghancurkan karena mereka menunggu tanda yang akan menunjuknya. Kalau mereka harus segera menghancurkan Masjidil Aqsa, maka mereka lakukan dulu langkah pertama. Langkah pertamanya apa? Mereka gunakan mulut Donald Trump mengklaim kalau Yerusalem milik Israel. Karena tidak mungkin mereka akan menghancurkan Masjidil Aqsa kalau Yerusalem masih milik Palestina. Mulut Donald Trump, Yerusalem jatuh ke tangan Israel. Betul? Amerika kembali kan? They recognize that Jerusalem is the capital of Israel. Maka ketika itu jatuh menjadi milik Israel, dengan leluasa mereka akan menghancurkan kiblat kita yang pertama dan mereka ganti ke Yahudi. Inilah Haikal Sulaiman yang akan mereka bangun untuk menyambut Dajjal. Kapan mereka harus segera membangunnya? Sekarang mereka sudah akan segera menghancurkan kiblat kita yang pertama. Kenapa? Karena tanda yang mereka tunggu-tunggu telah ada. Apa itu? Lahirnya seekor sapi berwarna merah tanpa cacat. Itulah sapi yang akan dijadikan sebagai animal sacrifices, kurban bagi Dajjal. Sekarang sapi telah lahir. Tanda Dajjal akan segera datang. Years we've been waiting for a perfect red heifer, a paraduma. You know, people think that finding a real red heifer is impossible. But the truth is, there are thousands of red cows throughout the world. Inilah sapi merah yang mereka tunggu sejak 2000 tahun yang lalu. Mereka menunggu 2 milenium untuk terbentuknya singgasana Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Harus dulu ada sapi yang akan mereka korbankan. Sebagaimana di zaman Nabi Musa mereka membuat patung anak sapi, sekarang bukan patung anak sapi, tapi sapinya. Izrat dari Allah untuk mereka. Sapi ini pun sudah lahir dan inilah yang akan mereka persembahkan. Artinya mereka meyakini besar, Dajjal Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan datang. Maka seluruh dunia harus mereka kuasai. Kira mereka akan menghancurkan kiblat kita yang pertama. Malulah kita kalau kita masih hidup sementara kita tidak bisa melindungi Masjidil Aqsa. Artinya Bapak-Ibu sekalian, Dajjal akan segera datang. Baik, saya sampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW. Inna qabla huruji Dajjal. Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal, kan ada 3 tahun tersulit bagi umat manusia tinggal di muka bumi. Salasus sanawat syad. Akan datang 3 tahun tersulit bagi umat manusia tinggal di muka bumi. Fiha jau'un syadid. Di sana akan terjadi kelaparan yang sangat 3 tahun. Sanatil ula di tahun yang pertama. Yaumullahu as-sama antah bisa sulu sama triha. Allah perintahkan pada langit menahan 1/3 airnya. Jangan kau turunkan. Maka tidak ada air 1/3 yang turun, 1/3 air hujan turun selama setahun. Allah perintahkan pada bumi untuk menahan 1/3 tanamannya. Maka 1/4 tanaman tidak tumbuh. Maka kekeringan akan melanda dunia saat itu. Tahun yang kedua, Ya'murullahu as-sama antah bisa sulusai matriha. Di tahun yang kedua Allah perintahkan bumi menahan 2/3 tanamannya. Dan langit Allah perintahkan menahan 2/3 air hujannya. Maka selama setahun, 2/3 air hujan tidak turun dan 2/3 tanaman tidak tumbuh. Dan di tahun yang ketiga, Allah perintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya. Dan memerintahkan pada bumi untuk menahan semua tanamannya. Maka tidak ada setelah tuktiro kutratum minas sama wala tanbutu khudra wahidan fis sama fil ard. Air hujan selama setahun dan tidak ada satu tanaman pun yang tumbuh pada tahun itu. Selama setahun. Banyak manusia mati karena kelaparan ini. Di tahun inilah Dajjal akan datang. Datang Dajjal kepada satu kaum yang banyak di antara mereka mati kelaparan. Lalu Dajjal berkata kepada mereka, "Matabguna min rabbikum? Apa yang kalian minta dari Tuhan kalian?" kata Dajjal. "Narju ta'aman." Min rabbina ayyang zila ta'aman minas sama kasir minna yat mautu bisa bibi hadal ju'. Kami berharap Tuhanku menurunkan makanan dari langit. Banyak di antara kami mati karena kelaparan. Mana pundi-pundi makanan kalian? Maka mereka mengeluarkan mereka. Lalu Dajjal menggerakkan tangannya. Maka muncullah mati. Lalu sujudlah mereka kepada Dajjal dan kebanyakan kaum wanita yang sujud pada Dajjal. Dan Dajjal datang pada satu kaum yang kekeringan. Dajjal berkata kepada mereka, apa yang kalian minta dari Tuhan? Kata, nuridu ayyang zila minas sama imaan. Ya. Kami ingin Tuhan menurunkan air hujan dari langit. Tanah-tanah kami kering dan tanaman tidak tumbuh sehingga kami banyak yang kelaparan. Ya, aku bisa menurunkan hujan dari langit. Apa yang kalian berikan untukku? In tastati antunazilal ma'amina sama nasiludaka robban lana. Jika engkau bisa menurunkan air hujan dari langit, akan kami sujud kepada Anda sebagai Tuhan kami. Maka Dajjal mengangkat kedua tangan. Gerakan awan berkumpul di atas kaum tadi. Awan hitam mengumpuli kaum tadi dan berkata kepada awan tadi Dajjal. Ya sama, angzil kula matrakindik. Turunkan semua air hujanmu. Maka turunlah hujan pada mereka. Mereka pun sujud Dajjal dan kebanyakan dari mereka yang sujud adalah kaum wanita. Lihat yang paling banyak terkena oleh sihir K-pop. Laki-laki apa perempuan? Tuh, sistem hidup. Karena fitnah Dajjal itu adalah sistem hidup. Mereka datang ke konser K-pop merasa nyaman kan? Enjoy di sana. Cantik-cantik tanpan-tanpan, seksi-seksi, betul? Coba ke pengajian. Takut apalagi kalau URB yang ceramahnya. Pasti bahas politik, nanti ditangkap sama aparat. Dianggap pengajian itu neraka. Diancam, dihalang-halangi. Tapi kalau konser K-pop dibiarkan. Sistem Dajjal. Dajjal akan datang membawa air di tangan kanan kalian. Di tangan kanannya. Dan sesuatu mirip api di tangan. Itulah sistem Dajjal. Apa yang kalian lihat air itu bukan air. Itu bukan surga. Tapi neraka. Jangan kalian ikuti. Apa yang kalian lihat api di tangan itulah surga kalian. Masukilah dia. Inilah api yang mereka maksudkan. Kita datang ke sini ditakut-takuti. Pengajian dikebiri. Ustadz mau ngaji dihalangi. Itulah sistemnya. Pengajian dibikin kayak api sehingga orang takut ke pengajian. Betul? Konser musik diperbesar. Dijaga polisi. Aparat itu datang. K-popnya dijaga sama polisi. Itulah surga Dajjal. Sudah terjadi hari ini? Sudah. Baik. Lalu kapan Dajjal muncul? Baik, para muslim sekalian, ini udah jam 11 lebih. Ini hadis dari Sauban. Sekarang saya sampaikan hadis dari BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Apa itu? Di interval 2019 sampai 2022 akan terjadi 3 tahun kemarau panjang. Badai El Nino akan datang membawa angin panas, hawa panas sehingga akan dipastikan. Diperkirakan dengan kuat bumi akan mengalami kekeringan 3 tahun berturut-turut di interval 2019-2022. Sama dengan hadis Rasul, Dajjal muncul kapan? Siap menanti kedatangan Dajjal, kalau begitu cepat-cepat kawin, nanti gak sempat. Kalau Dajjal sudah datang, gak kawin teh, Kang, nikah yuk. Kalau Dajjal udah datang, gak sebabnya rahmati Allah. Boleh minta 5 menit ya, closing ya. Atau sebelum, gimana Kang Ardi? Baik. Atau sebelum saya lanjut 5 menit, ada yang mau ditanyakan? Yes. Ada yang tanyakan? Oh, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang saya mau tanya. Pop. Nah, saya juga kan saya juga pernah tahu enggak K-pop itu saya dijelasin gini gitu kan. Dengan dalih jawaban si akhwat ini katanya saya mah enggak ngerti kayak gitu-gitu katanya gitu. Saya mah cuma suka orangnya katanya gitu. Saya orangnya ganteng lah gitu kan. Terus saya suka drama Koreanya gitu katanya. Saya dengan lagu-lagunya gitu kan. Bahkan saya juga enggak terlalu ngikutin. Cuma saya demen aja, ngefans aja sama orangnya gitu. Kalau untuk yang kayak gitu gimana, Ustaz? Baik, saya bertanya sama teman-teman. Ya terima kasih, Kang. Tadi orang-orang Korea cantik-cantik, tampan-tampan kan? Putih-putih ya. Mulus-mulus ya, Kang ya? Ya. Itu merupakan metode Dajjal menampilkan satu sosok yang kemudian mereka idolakan. Ya, mereka idolakan. Itu sebetulnya endingnya. Bukan kesan pop-popnya. Sistemnya, ada yang suka dengan musiknya, itu berhasil mereka. Tapi walaupun tidak suka musiknya, mereka mengidolakan tokoh-tokohnya. Itu sebetulnya yang mereka inginkan. Kenapa kamu mengidolakan tokoh-tokohnya? Cantik sih, tampan sih, mulus sih, putih dan seksi, luar biasa. Betul? Itu yang grupannya banyak, apa namanya? Hafal ya, Masya Allah. Seksi-seksi kan? Membuat laki-laki ini para akang-akang dan ini susah untuk berkedip. Astagfirullahaladzim. Itu yang mereka inginkan, yaitu menokohkan idola mereka. Bukan mengidolakan tokohnya. Baik, saya tanya pada Iwafillah. Kita luruskan persepsi kita tentang idola. Siapa idola kita? Muhammad, Rasulullah. Teh, idola kita siapa teh? Apakah idola kita Rasulullah SAW? Buka di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Apa arti kata idola atau idol? Apa arti kata idola? Idola artinya yang dipuja, yang disembah, yang disanjung, yang diikuti. Apakah memuja Rasulullah? Apakah kita memuji Rasulullah? Bukan, yang kita puja Allah. Yang kita puja Allah. Nah, kesan K-pop yang ingin dilakukan, yang ingin diraih oleh Zionis Yahudi dengan sistem Dajjal ini adalah umat Islam mengidolakan tokoh mereka. Sehingga posisi Allah tergeser. Rasulullah apalagi. Tanpa mereka sadari, mereka mempertuhankan tokoh-tokoh Korea Selatan tadi sebagai idol. Ini imafillah rahmakumullah yang terjadi dengan fenomena Korea. Jadi, walaupun saya melihat hanya tokoh-tokohnya saja, itu pun mereka sudah berhasil menyesatkan kita dari Al-Quran dan dari Tauhid. Imafillah. Itu barangkali kan? Ya, jawaban saya. Jadi mau suka musiknya, itulah seks dan tantranya yang banyak isi-isinya ada terkait dengan Dajjal. Oke, kayak itu saya perlihatkan. Bukan hanya K-pop saja, Amerika pun sama. Bahasa Inggris, lihat tokoh-tokohnya dalam grup dari Inggris pun sama. As they open the lodge, now here is the high priestess opening the temple. The satanic Bible, the satanic rituals, and the satanic witch. Here you can see him do a satanic hand sign. Does it look familiar to you? This hand sign is very prevalent in the music industry. This is not just a mere coincidence. The devil is hiding in plain sight. Here you can see rap artist A$AP Rocky on a satanic pentagram. Why do we keep on seeing links to Satanism? This is not a one-time occurrence. It keeps on happening over and over again. It is now up to us to draw conclusions. And why do they keep on associating elves with satanic symbolism? Hey, wabillah. Jadi sosok-sosok itu ketika diidolakan, maka kita dijauhkan dari Allah SWT. Dan saat itulah kita dilahimin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, materi kita panjang. Karena yang saya sampaikan ini adalah bagian dari sebuah sistem kehidupan, pertarungan antara hak dan batil. Jika kita bertemu lagi, insya Allah kita akan bahas tentang lima fase ini. Kita akan bahas tentang lima fase yang disebutkan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah menyebutkan ada lima fase antara Rasulullah sampai umat Islam habis di muka bumi, beriman habis di muka bumi. Ada lima fase. Hari ini kita berada fase yang fase ke-1, ke-2, ke-3 umat Islam memimpin. Fase pertama Rasulullah memimpin. Fase yang kedua Khulafaur Rasyidin memimpin 20 tahun. Rasulullah 23 tahun. Fase yang ketiga Mulkan Adhan menjadi sistem distorsi. Kepemimpinan berubah dari khilafah menjadi mulkan, kerajaan. Namun umat Islam tetap memimpin dunia. 262 tahun umat Islam memimpin peradaban dunia, berakhir di 1924, Turki Utsmani. Hari ini kita berada di fase yang keempat, Mulkan Jabarian, di mana Barat memimpin dunia, di bawah kendali Amerika dan Zionis Yahudi. Fase ini tidak akan berakhir lama, tidak akan berlangsung lama, akan berakhir 5 tahun lagi. Kenapa? Tadi kata Rasulullah 100 tahun sekali pembaharu Islam akan muncul, berarti fase yang keempat akan berlangsung sampai tahun berapa? 2024. Di tahun itulah kita akan masuk pada fase yang terakhir bagi orang beriman. Di fase yang kelima, khilafah akan tegak. Di fase yang kelima, Islam zahir di seluruh dunia. Di fase yang kelima, Dajjal sudah mati. Di fase yang kelima, Iblis sudah tidak bisa main. Di fase yang kelima, kita akan hidup sejahtera. Berapa lama? Antara 7-9 tahun, kata Rasulullah. Bainas atas sanawat, au thamani atas sanawat, au tis atas sanawat. Antara 7 tahun, 8 tahun, dan 9 tahun. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Baik. Panitia boleh satu pertanyaan? Baik, baik. Pertanyaan. Itu memang masih ada waktu setengah jam lagi Ustaz, insyaallah. Untuk tanya jawab. Baik. Tadi yang tadi Ustaz sampaikan itu bisa disebut teori konspirasi enggak? Betul. Bisa, ada orang menyebut ini teori konspirasi, tapi faktanya ini bukan hanya teori. Apa yang saya sampaikan bukan hanya teori, tetapi yang saya sampaikan adalah fakta empiris. Kalau inilah konspirasi Iblis Dajjal, inilah pertarungan antara hak dan batil yang belum terputus sampai hari ini. Dan kita berada pada episode yang terakhir sekarang. Apa? Karena tinggal tersisa 5 tahun bagi Iblis dan Dajjal untuk mewujudkan singgasana mereka di milenium. Maka di 5 tahun inilah mereka habis-habisan para mbak Allah. Milenium ketiga ini, di 5 tahun yang tersisa inilah mereka habis-habisan. Karena di tahun 2024 mereka tidak bisa melakukan apapun karena Islam akan zahir. Semua agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya teori, tapi dulu ada orang menyebut ini teori konspirasi, maafi muskilah. Silakan, bagi saya ini fakta konspirasi. Terima kasih deh pertanyaannya bagus, hatur nuhun. Sudah terjawab? Barangkali itu, wafilah. 5 tahun lagi Islam akan zahir. Pertanyaannya, mana peran kita Indonesia? Rasulullah pernah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Dan saya sudah menanyakan hadis-hadis ini kepada para pemimpin-pemimpin tengah. Ketika kami berangkat ke Timur Tengah bersama beberapa jemaah umrah, saya menyempatkan bertanya kepada syekh mereka. Saya tanyakan kepada Ali Yaqub Al-Abbas. Beliau adalah ketua Rabithah Ulama Palestina. Tahun 2017, saya jemaah umrah plus Palestina. Kita tinggal di Yerusalem setelah umrah, sebelum umrah kita ke Yerusalem dulu. Kita tinggal di Yerusalem, sebetulnya Al-Quds, Yerusalem sebutan bagi Israel. Setelah habis sholat subuh di Masjidil Aqsa, saya bertemu dengan Syekh Ali Yaqub. Saya sudah tinggi ya, beliau lebih tinggi lagi dari saya. Yang tingginya segimana? Kami bertemu pertama kali di seminar internasional, tajuk kemerdekaan Palestina dan kembalinya Al-Quds, di Savoy Homan, Bandung, di momen konvensi Asia Afrika. 12 negara hadir, beliau menjadi keynote speaker. Saya ditugaskan untuk mendampingi beliau selama berada di Bandung. Setelah dinner, saya bertanya pada beliau. Kami diundang oleh wali kota untuk dinner. Semua tamu undangan hadir di seluruhnya. Kita makan di pendopo kota Bandung, pendopo wali kota Bandung. Di sana saya bertanya merah putih. Apakah ada kaitan antara hadis merah putih negara kami Indonesia? Karena bendera kami merah putih? Apa jawaban beliau? Nantikan di episode yang akan datang. Kalau kita bertemu lagi, karena bahasanya panjang teh. Saya butuh 2 jam untuk membuktikan kalau Indonesia lah negara yang akan memimpin kebangkitan Islam sebelum fase yang kelima tadi. Di fase yang kelima. Butuhkah Indonesia? Nantikan episode berikutnya. Nama sweep, hentakan hijrah insyaallah dari Cibubur. Baik. Dari 5 tokoh mereka berkata yang sama. Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, Syekh Yusuf As-Suwaidah, Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, Hikmatyar, dan Abu Musab Az-Zarqawi. Semua mereka berkata yang sama. Satu saja saya katakan, Ustaz Abu Bakar Al-Awawidah. Saya diundang oleh Ustaz Salim Afillah. Ustaz, 2016 di Bio Farma kami bertemu dengan Ustaz Salim Afillah. Ustaz, 2 hari lagi saya Abu Bakar akan datang ke Jogokarian. Ustaz, saya undang untuk datang ke sana. Aduh punten Ustaz, saya ada jadwal. Titip pertanyaan saja, arti merah putih menurut beliau apa dalam hadis Rasulullah? Baik, saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda dari Sauban. Sauban bersabda. Rasulullah bersabda. Sauban berkata, Rasulullah bersabda. Aku dengar Rasul bersabda. Inna Rabbi zawaliyal ardo. Sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar. Taraitu masyarikah mabogoriba. Sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur ke barat. Berarti bumi sebelumnya bulat apa datar? Bumi bulat apa datar? Oh kata Rasul tadi bulat. Allah datarkan. Awalnya bulat. Jadi sebentar sebetulnya masih bulat. Wa atani al-kanzaini. Dan Allah memberikan 2 pusaka untukku. Al-ahmar wal-abyada. Pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati. Saya bluku bulku hama zawaliya minha. Dan umatku di akhir zaman. Kekuasaannya akan terbentang dari timur hingga ke barat. Merah putih disebutkan Rasulullah. Kepada 5 syekh ini saya tanyakan. 2, saya tanyakan langsung. 1, saya tanyakan tidak langsung. Yang 2 berkata sendiri. Salah satu dari mereka berkata apa ini? Syekh Abu Bakar Al-Awawidah. Ala kulli biladil muslimin alladina yakbaduna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yahtarakumullah liqiyami hadad din qabla sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan. Ini isyarat kalau kitalah yang akan memimpin kebangkitan Islam untuk fase yang terakhir di babak final. Allahu Akbar. Seperti apa pembahasannya? Nantikan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah kembali dalam bahasan tentang betulkah Indonesia pusaka Rasulullah? Itu akan kita bahas. Saya butuh 2 jam untuk membahas itu. Terima kasih perhatiannya. Nah, dari Allah yang salah kelihatan saya sepribadi dan sebisikpas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada DKM Masjid Darussalam yang sudah mengundang kami hadir di sini. Khususnya juga kepada rekan-rekan di Swipe Hentakan Hijrah. Wabillah, insyaAllah. Saya sudah membaca Angin Kebangkitan Islam. Pemuda Bangkit Bandung. Ya, bersama Pemuda Hijrah, Wan Ummah, Movement, dan komunitas yang lain. Kemudian di Jogja ada Muslim United. InsyaAllah, sekarang tanggal berapa? Oh, tanggal 26. Ada Muslim Movement Indonesia. Oh, Abdul Somad sekarang ceramah di GBLA, Gelora Bandung Lautan Api, mempersatukan semua komunitas pemuda Muslim Indonesia. ini syarat kepada kalau kita siap memimpin kebangkitan Islam dunia. 5 tahun lagi insyaallah, betul? Allahu Akbar. Baik, selamat berjuang. Saya tunggu dalam perjuangan nanti bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenangan Ustadz hari ini baru sesi pertama Ustadz ya. Masih ada sesi selanjutnya Ustadz ya. Insya Allah. Iya teman-teman, kalau kita ngundang Ustadz Rahmat Baikuni lagi untuk isi sesi kedua. Setuju. Dengan syarat, colekin dulu yang pada suka K-pop gitu kan, biar pada sadar Ustadz ya. Oke, Hardi diri dong, di kan lu yang buka tadi. Karena keterbatasan waktu juga, walaupun kita sudah mulai dari jam 9 tadi kawan-kawan, ternyata Ustadz Rahmat itu begitu panjang dan memang sebenarnya tidak bisa sekali selesai. Jadi insya Allah doakan saja semoga Ustadz Rahmat diberikan kesehatan selalu. Amin, amin. Terus amin. Bisa memberikan kesehatan juga kepada kita. Amin, agar amin. Agar nantinya kita bisa mempersiapkan diri ya, untuk ya. 5 tahun ke depan Ardi ya. Nah, 5 amin, tahun bisa. Lagi di. Iya. Kapan? Udah 25 umur lu loh. Iya. Eh, 17? 25 masih jomblo loh. Iya udah. Ya. Bahas ke situ sakit di. Iya. Udah karena Ustadz sudah tutup, jadi yang ingin bertanya ditahan dulu. Mungkin di sesi selanjutnya lagi nanti kalau Ustadz hadir. Apa lagi sih yang mau disampaikan di? Apa lagi? Udah ya. Iya. Jadi para teman-teman semua, para dan pada ikhwan-ikhwannya semua, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Rahmat, bahwa kawasan kita yang biasa kita sebut dengan Cibubur, insya Allah kita siap untuk bangkit. Bangkit ya dia? Iya, bangkit. Kebangkitan kepemudaan. Ya, tertau-tau udah jalan turun di sini gimana? Iya, benar. Nah. Jadi, apa sih? Jadi insya Allah kita para pemuda-pemudi yang siap untuk menyongsong kebangkitan Islam ya. Takbir ya. Lu dong. Allahu Akbar. Ngantuk nih. Kalau Ustadz yang takbir, kalau gue kenapa gak ada yang jawab ya gitu. Sekali lagi ya, takbir dulu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap menyongsong teman Islam? Siap? Berarti siap ganti. Resolusi 2019 apa nih? Hah? Resolusi 2019. Ya, harus diganti dulu, Di. Ganti? Siap. Ganti nih? Siap, ganti. Ntar bulan April ya? Ya. Gue menggerakkan ganti. Siap. Oke? Okay? Siap. Dia ada kamera lo live streaming. Dipanggil ntar lo. Yaudah, oke. Okay. Kepada teman-teman semua, karena sebentar lagi kita mulai menjelang masuk sholat zuhur, kepada kawan-kawan, pemuda-pemudi, kawasan Cibubur, Bekasi, Cilengsi, Ciangsana, dan sekitarnya, mari kita sama-sama berbagi kebaikan kepada teman-teman semua, saling mengingatkan satu sama lain. Untuk teman-temannya yang belum mengetahui apa itu swipe hentakan hijrah, beritahu kepada teman-teman, kepada teman-temannya, kalau kita hadir di sini, bukan buat tidur di masjid gitu kan. Jadi teman-teman pemuda semua diajak hadir ke Masjid Darussalam Kota Wisata untuk bersama-sama kita belajar agama Islam lebih baik, mengenal agama kita, menghabiskan waktu. Iya, menghabiskan waktu di akhir pekan kita dengan suatu hal yang bermanfaat. Karena sebagaimana yang tadi Ustadz sampaikan bahwa kita sudah masuk generasi akhir zaman ya Ardi ya. Maka jangan sia-siakan sisa akhir zaman kita ini dengan segala kemaksiatan. Dan kita pun juga dari pemuda-pemuda hijrah Ardi ya. 5 tahun. Ya, siap. Mesti diulangi lagi. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman semua, ukti dan ikhwannya. Semoga Allah tetapkan kita keistiqomahan tanpa batas Ardi ya, yang tanpa batas. Saya dan saya Fadli dan Ardi, kawan saya Ardi saya. Semangat dikit napa lu? Ampun dah. Kita terima kasih. Ya, dan kawan saya Ardi. Terima kasih. Pamit ya teman-teman semua. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Pamit ya. Selanjutnya dari kita. Ya. Di. Ya, ya oke. Okay. Jangan lupa di follow untuk teman-teman yang belum follow akun kita. Apa akun kita? Akunnya apa? Lamaan lu udah mau azan kali. Di @swajibubur. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman yang lain. Bergabung dengan kita. Nggak usah tanya gimana cara gabung swipe. Dengan kalian hadir setiap kajian kita, acara kita, kalian udah bagian dari kita. Hanya saja memang ada beberapa yang menjadi pengurus dari swipe ini. Karena kalau nggak ada yang ngurusin, ya nggak bakal ada kajian seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mau dikasih bocoran nggak nih buat acara pekan depan? Oh iya, boleh. Acara pekan depan tanggal berapa, nanti Ardi? Aja kali ya. Nanti aja ya. Hah? Nanti aja ya. Ya kasih tahu aja selanjutnya kita ada tanggal berapa. Gak usah lah, gak usah penasaran. Gak jelas. Jomblo ya, begitu gak jelas. Ya udah gak jelas lu udah. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Kalau ada salah-salah kata, datangnya dari saya dan rekan saya Ardi. Kebenaran hanya datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.